Okay. Ya, kepengen semuanya di sini nyanyi lagi yang lebih kompak, lebih kenceng suaranya ya. Zera, Zera Mania Vianisi. Nyanyi. Kalung emas sing ono gurumu saiki meletati biru lagi luntur koyo tresnamu luntur koyo atimu kowe lali karo aku. Sebelah sana juga bisa. Dan gak salah paham ya.